1, 2, 3, 4. Telah terhampar menjadi bangsa. Tingkatkan konsentrasi, jangan lupa minum multivitamin. Jangan menyerah, kita pasti menang atau kita kalah. Lihat musuhmu, dia membawa bat yang merah. Karena, oh karena, karena memori, ku telah tiba di ujung usia. Memori, ragaku kuat, jiwaku muda. Memori, bukan maksudku meninggalkan dirimu. Memori, apalah daya, aku tak mampu. Membuat jiwa ragaku terhempas. Kan ku kembalikan, meskipun harus pelan-pelan. Oh Pak Wasit, aku tak ingin terus terhimpit. Izinkan aku menang tanpa bayar-bayaran. Karena memori, ku telah tiba di ujung usia. Memori, ragaku tua, jiwaku muda. Memori, bukan maksudku meninggalkan dirimu. Memori, apalah daya, aku tak mampu.